dzalika haritan fi bidayati fi bidayatihi ala an yakuna ba'idan an ahli bid'ati wal furqati fatratan min az-zaman fa idza ma sami'a lahu syubhatun min mutalabbisi mutalabbisi mutalabbiyati mulaqqatuha an al-bu'd min ahli al-bid'ah wa adam mujalasatihim wa mukhalafatihim ghayru sahih wa annahu sayfawwidu masalih katira wa annahu la ahada ma'sumun ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna as-sahabah radhiyallahu anhum akhtau illa wa tarahu qad marja qalbu. Kata beliau, engkau akan dapatkan sebagai contoh orang yang baru mempelajari makna salaf ini dan ia ingin benar-benar jauh daripada kelompok-kelompok yang sesat itu, kelompok-kelompok yang tidak karuan itu, maka begitu cepatnya ketika ia mendengar subhat, ketika ia mendengar subhat-subhat yang begitu mudah sebetulnya dijawab. Misalnya mereka yang mengatakan, sebetulnya prinsip kamu tidak boleh bersatu dengan ahlul bid'ah, tidak boleh berkumpul dengan mereka, prinsip yang semacam ini tidak benar. Dan prinsip yang semacam ini akan menghilangkan betapa banyak dari kebaikan-kebaikan dan maslahat-maslahat. Dan memang tidak ada lagi orang yang ma'asum setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi semua orang mesti salah. Kalau kamu punya prinsip yang semacam ini, kamu lebih baik hidup sendiri di gunung sana. Jadi tidak ada orang. Karena tidak ada yang ma'asum setelah Nabi. Sahabat pun salah. Nah, orang yang mendengar subhat-subhat yang semacam ini, padahal dalam keadaan baru belajar dan tidak mempelajari ilmu yang harus ia pelajari, apa akibatnya? Langsung ketika itu mari waqalbum, artinya menjadi sakit. Bukan sakit hati perlu ke dokter, tidak, itu yang dimaksud. Hatinya itu menjadi perpenyakit, memiliki kekuatan-kekuatan yang jelek. Ketika dia sudah bertobat, kekuatan baiknya itu masya Allah besar, sehingga begitu mudah ia berbuat baik. Tapi ketika ia mendengar sebuah yang semacam ini, seperti dikatakan dalam hadis Nabi ketika usyribaha, ia menyerapnya, nukita fihi nuktatan sauda, akan tertitik pada dia noda-noda hitam, sehingga antara yang putih dan hitam ini ketika sama, nah dia akan menjadi orang bingung. Ketika ada sobat-sobat lagi yang menambah beratnya yang hitam, akan langsung dia serap dan akan langsung dia terima, hatinya menjadi hati yang bangkit. وَشَرِبَ الشُّبْحَةَ أَسْرَعَ مِنْ شُرْبِهِ الْمَعْ, sehingga dia dalam keadaan semacam itu akan menyerap sobat lebih cepat daripada menghirup air. وَإِذَا بِهِ قَدْ أَصْبَحَ مُخَالِطًا لِأَهْلِ الْبِدْعَةِ مُمَيَّعًا لِلْأُصُولِ السَّلَفِيَّةِ بِاسْمِ السَّلَفِيَّةِ, ketika itu pula engkau akan melihat, langsung dia yang tadinya tidak mau berkumpul dengan kelompok-kelompok itu langsung, oh maaf ya, saya kemarin belum tahu, kemarin kan saya baru belajar lah, sekarang sudah tahu, jadi maaf saja. Nah, akhirnya dia langsung ketika itu kumpul lagi sama mereka. Mumayyi'an dan usul salafiyah, menjadi mumayyi', menyamarkan prinsip-prinsip salafiyah. Sudah tahu sebenarnya prinsip salafiyah yang tadi dia ketahui, yakni harus jauh daripada orang-orang semacam itu. Tapi prinsip ini akhirnya diparingkan, ditamyi' sama dia, dibikin kabur. Yang dimaksud itu bukan seperti itu, karena apa? Karena tidak ada lagi orang yang selamat dari kesalahan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau begitu, ya kita sama-sama salah, tidak apa-apa kita satu lagi. Ini akibat daripada orang yang tidak tahu mana salafi yang hakiki. Kenapa bisa seperti itu, kata beliau? Wa innama hasala hadzal ittiraf ya'adami ibadihi ala ta'allum alkitab wa sunnati ala fahmi salaf al-ummah. Terjadinya ittiraf yang semacam ini karena dia tidak punya ikbal, tidak mau mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu kitab dan sunnah dengan pemahaman salafus salih, dan juga tidak mempelajari tadi yang kita sebutkan usul ahli sunnah wal jamaah yang telah disepakati, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang telah disepakati. Kalau seandainya dia mempelajari kitab dan sunnah dan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang telah disepakati, la'alima anna hadhi syubah batilatun mughayiratun li hali ahli sunnah. Dia akan tahu bahwasanya syubah yang semacam ini benar-benar syubah yang berbeda dan jauh daripada prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Wala alima anna qawla mulaffiz la ahada ma'sumun ba'da Rasulullah sallam wa anna kull ahadin yukhti'u annaha kalimatu haqqin la tanurida biha batil. Dan ketika itu pula dia akan mengetahui bahwasanya ucapan mereka yang mengatakan yang ma'sum itu hanya nabi, ini adalah ucapan yang benar, akan tetapi urida biha batil, dimaukan dengan ucapan ini kemauan yang batil. Memang benar ucapan itu, tidak ada yang ma'sum kecuali nabi. Tapi dia maksudkan apa? Dia maksudkan supaya orang tadi kembali kepada kelompok-kelompok dia yang telah dia tinggalkan, kelompok-kelompok yang tidak benar itu. Ini maksudnya supaya dia bersatu lagi dengan mereka. Jadi ini seperti prinsipnya siapa? Orang-orang Khawarij. Ketika mengatakan bahwasanya ini hukum ida lillah, benar, tidak ada hukum itu kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia maukan apa? Dia maukan tidak boleh berhukum dengan para ulama seperti Abdullah Zabar, Amr bin Auf, Musa al-Ash'ari dan semacamnya. Dimaukan dari kalimat yang hak itu kemauan yang batil, maksud yang batil. Wadzalika anna ahla sunnati wal jama'ah min ashabati wa tabi'ihim bi ihsan idza ata'a ahadun minhum lam yakun khata'uhu sajiran an hawa aw adami tatabbu'in lil athari aw tahrikin lin nusus أو اتباع للمتشابه منها كما هو حال أهل البدع وإنما يكون بسبب عدم علمه بالدليل أو لعلمه به وعدم صحته عنده أو غير ذلك مما لهم فيه العذر. Kenapa syubhat yang semacam itu dikatakan salah? Jelas namanya syubhat salah. Karena kita pelajari dan kita ketahui bahwasanya mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ketika mereka salah, mereka tidak salah karena mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka ketika salah itu karena apa? Ini kesalahan karena apa? Karena memaksakan ayat Quran dan hadis Nabi tahrif, ditakwil supaya sesuai dengan akidah mereka. Jadi berbeda sekali kesalahan di antara kedua pihak ini. Pihak sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka juga salah. Akan tetapi kesalahan itu tidak karena sebab-sebab yang jelek, tapi karena memang tidak tahu. Lain halnya dengan mereka, yang mereka juga melakukan kesalahan-kesalahan, tapi sebab-sebab dari kesalahan itu karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti apa manhaj ahlul bidah dalam mentahrif dan menyelewengkan ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi ataupun yang lainnya. Jadi kalau kedua kesalahan ini berbeda, maka enggak boleh kita mengatakan semua selain Nabi itu tidak maksum, kemudian kita kalau begitu enggak boleh bermukhalafah dengan ahlul bidah, enggak boleh kita bermukhalafah dengan atau berfarokah dengan mereka, harus bersatu dengan mereka. Ini sangat salah kata beliau. Nah, sehingga para sahabat dan tabi'in serta ashabut tabi'in diberikan melakukan kesalahan semacam itu, mereka itu justru mendapatkan pahala karena mereka telah berijtihad. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Idza hakama al-hakim fajtahad thumma asaba falahu ajran." Wahidah hakam majistad itu maafkan pada ajrun. Jika seorang hakim beristihad kemudian benar, maka dia memiliki dua pahala. Dan kalau salah dalam beristihad, maka dia memiliki satu pahala. Ini para sahabat Nabi, para pengikut mereka, seperti ini keadaannya. Selain hanya dengan alul bid'ah dalam melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu, karena mereka bukan karena istihad. Tapi karena apa? Ittiba'ul hawa. Mereka jelas tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan ini. Justru mereka mendapatkan laum, celaan, dan bahkan kadang-kadang mendapatkan dosa. بخلاف أهل البلعة والفرقة فإنهم لا يبالون بالأثر ويقدمون عقولهم على نصوص الكتاب والسنة. Berbeda dengan mereka Abu Bid'ah, yang mereka tidak peduli dengan atar. Banyak keterangan dari hadis Nabi SAW dan dari para sahabat. Ibn Abbas menerangkan bagaimana makna وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Tapi lebih cenderung kepada tafsirannya Sayyid Qutb daripada tafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas, para ulama menerangkan apa maksud daripada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, tapi mereka selalu bercerita kepada tafsirannya para pimpinan-pimpinan mereka. La yubaluna bil athar, mereka tidak peduli dengan athar-athar itu. Ketika para sahabat menyebutkan bahwasanya kata-kata kufur dalam banyak hadis Nabi itu tidak berarti kufur besar, sehingga orang yang membunuh seorang muslim dosa besar, tapi belum bisa dikatakan sebagai kafir. Tapi mereka lebih mengutamakan pemikirannya pimpinan-pimpinan mereka daripada apa tafsiran para sahabat, sehingga mereka mengkafirkan mereka yang berbuat dosa besar, dan begitu seterusnya. La yubaluna bil athar, tidak peduli dengan athar-athar para sahabat. La yuqaddimuna aqwalahum 'ala nususil kitab wa sunnah, dan mereka lebih mengutamakan akal mereka daripada kitab dan sunnah. Ini ahli bid'ah macam itu. Ada kitab dan sunnah yang jelas ditolak karena apa? Tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal, ditolak. Hadis yang berbicara mengenai, sering kita contohkan mengenai talak, ditolak karena apa? Memiliki akal, akal dia yang pendek. Ketika disebutkan Nabi SAW punya mukjizat yaitu membelah bulan, ditolak pula karena tidak masuk akal. Ya, karena akal dia itu kecil yang masuk. Jadi memang agama ini bukan akal. Agama ini adalah wahyu. Seorang masuk itu kan wahyu ini di atas dia. Akal kita yang harus tunduk kepada wahyu. Wa yu'athiruna usulan tughayyiru usul ahli sunnati wal jamaah. Bahkan mereka bid'ah, sifat-sifat mereka membuat prinsip-prinsip yang prinsip-prinsip mereka itu berbeda dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bikin kaidah-kaidah. Sehingga dengan kaidah ini semua masalah harus sesuai dengan kaidah ini. Dan lebih parahnya kata beliau di sini, kaidah-kaidah yang mereka bikin itu selalu berbeda dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mengatakan bahwasanya yang halal adalah yang diharamkan oleh Allah, dan yang haram adalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan halal juga yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan apa? Al-ghaya itu tubarrirul wasilah. Tujuan itu membolehkan segala macam wasilah. Walaupun wasilahnya itu haram, tapi kalau tujuannya baik, maka menjadi halal. Begitu. Jadi segala macam wasilah itu bukan dilihat lagi daripada halal dan haram dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, tapi ditimbang dengan apa? Dengan kaidah al-ghaya tubarrirul wasilah. Ini yang mereka pikir dari kaidah-kaidah yang menyelisih prinsip sunnah wal jamaah. Padahal kaidah ini adalah kaidah Yahudiyah, kaidahnya orang-orang Zionis. Ketika ahlus sunnah wal jamaah memiliki prinsip bahwasanya harus kita ini memperingatkan manusia dari barat kesalahan-kesalahan, baik kesalahan itu dari orang atau dalam kitab ataupun dari kelompok, begitu diterangkan tanpa disebutkan mahasin kebaikan-kebaikannya ketika dalam maqam tahdzir, dalam kita meringatkan mereka, maka mereka bikin prinsip lagi. Prinsip yang dinamakan kaidah muazanah. Ada kaidah muazanah, ketika kita mengkritik enggak boleh seperti itu, harus untuk mewujudkan keadilan kita sebut juga kebaikan-kebaikannya. Mereka itu juga seperti ini, seperti itu, seperti ini. Menyelamatkan manusia dari minum khamar, dari warung-warung kopi, warung-warung judi, menuju masjid. Bukan baik dari mereka, tapi mereka juga punya kesalahan. Akhirnya yang seperti ini bukannya memperingatkan orang dari kesalahannya, tapi promosi kebaikannya. Yang namanya tahdzir itu hilang jadinya. Karena apa? Karena memegangi prinsip-prinsip yang mereka bikin yang prinsip-prinsip itu mughayirah, berbeda dan menyelisih prinsip-prinsip al-sunnah jamaah. Itu jadi berbeda sekali kalau kita lihat para sahabat itu salah ataupun tabi itu salah dengan mereka para ahlul bid'ah yang salah. Ahlul bid'ah itu semacam ini, karakternya itu seperti itu tadi. Tabi as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in dan para pengikut mereka tidak seperti itu. Mereka benar-benar cari yang hak dan tunduk sepenuhnya kepada yang hak dan selalu berjalan di atas apa yang dibimbingkan kepada mereka oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat yang salah. Fahaulai la yu'adzaru la yu'adzaru lahum, maka mereka orang-orang yang seperti itu, ahlul bid'ah semacam itu, tak boleh kita memberi uzur kepada mereka sebagaimana kita beri uzur kepada para sahabat. Berbeda sekali kalau kita samakan mereka para sahabat yang seperti itu dan tabi'in semacam itu, kalau kita samakan dengan ahlul bid'ah yang sifat-sifatnya begitu apa, membuat hati itu panas. Ya, tak bisa, tak bisa disamakan. Jadi oleh karenanya ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang itu harus benar-benar mempelajari ilmu, mempelajari usul al-sunnah jamaah supaya terjauhkan diri daripada subat-subat yang akan membelokkan dia dari jalan yang hak. Contoh yang kedua, akibat daripada orang yang enggak mempelajari usul al-sunnah jamaah. Kata beliau, annaka tajidu ta'iba mutahammisan fi bidayatihi ala nakdi al-bid'ah lakin min ghairi dhabitin wala 'ilmin fa yastamirru fatratan min az-zamani ala dhalik fama an yasma'a shubhatan mimman yad'i as-salafiyyata bi anna an-naqda laysa min tariqati ahlis-sunnah wal-jama'ah wa annahu yuqassu al-qalba wa anna fulanan kana yantaqidu al-jama'at tantaqata bi sababi dhalik illa wa tarahu yanqalibu ala atibaihi. Engkau akan dapatkan, akan lihat bagaimana orang yang baru mempelajari manhaj salaf. Di awal mulanya engkau dapatkan dia itu begitu semangat mengkritik manhaj-manhaj itu. Manhaj ini salah, itu enggak benar. Ya, kadang-kadang juga terlalu berlebihan mengkritiknya. Nah, ini lebih parah lagi. Nah, kata beliau, kadang-kadang dia dalam mengkritik itu tanpa ada dhabit dan ilm, tak punya patokan-patokan. Nah, bagi prinsip-prinsip al-sunnah wal jamaah dalam melakukannya tanpa ilmu, yakni asal mengucapkan. Karena ditolong apa? Karena ditolong hamazah, semangat yang begitu tinggi ketika itu. Dan dia terus akan berjalan seperti ini sampai waktu tertentu. Ketika orang semacam ini, karena tidak didasari oleh ilmu, maka dia akan begitu mudah apa menghilangkan prinsip ini. Kapan? Ketika dia mendengar syubhat. Ketika dikatakan kepada dia bahwasanya an-naqd mengkritik jamaah-jamaah ataupun perorangan itu bukan caranya al-sunnah wal-jamaah. Katanya al-sunnah itu yusahih wala yujarrih. Al-sunnah wal-jamaah itu mentashih, membenarkan, tapi tidak melakukan tajrih. Ini syubhat yang seakan-akan katanya indah. Pakai hak lagi, yusahih wala yujarrih. Kayaknya bagus sekali. Mentashih, tidak mentajrih. Ketika dikatakan seperti itu, jadi al-sunnah bukan prinsipnya nakab mengkritik mereka. Atau dikatakan kepada dia bahwasanya ahlus sunnah itu atau mengkritik yang semacam itu akan yukosil qalb, akan membuat hati ini keras. Bikin hati ini keras. Makanya dikatakan ahlus sunnah jamaah itu orangnya keras-keras. Karena sini apa enggak bisa kompromi. Yukosil qalb karena apa? Karena ini kerjaannya mengkritik. Datang lagi sifat yang lain. Iya. Wa anna fulanan kana yang tinggi juga lihat itu. Orang yang tadinya kerjaannya seperti itu mengkritik membenarkan atau meluruskan manhaj-manhaj jamaat itu. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Bantakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dia malah putur. Akhirnya enggak jadi orang-orang yang istilahnya multazim. Enggak jadi orang-orang yang multazim lagi. Tapi yang sebetulnya istilah yang benar itu adalah mustaqim. Kata-kata iltizam atau orang yang multazim itu enggak yang kita hapus dari kamus apa kamus perbincangan kita. Yang kita baca adalah mustaqim. Karena dalam ayat Al-Quran apa? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ini jadi itu lebih tepat dengan ayat Al-Quran. Dan itu yang diingatkan di para ulama. Sebaliknya kata-kata iltizam ini adalah kata yang salah. Kata yang salah dan bukan di sini sebab menjelaskannya. Kemudian kita lihat kata dia, orang yang tadinya seperti itu ternyata sekarang enggak istiqomah lagi. Sehingga sekarang itu lihat jadi orang umum itu akibatnya apa? Karena seperti itu, seperti engkau menelusuri manhaj yang semacam ini, manhaj jinnah. Nah, ketika orang mendengar seperti itu, mendengar syubhat dengan berbagai macam ungkapan, karena dia tidak punya ilmu, maka langsung kata beliau, illa wa tarahu yang qadiba ala kibaya, akan berbalik sekian derajat atau berapa derajat, akan berbalik. Karena dia tidak punya ilmu dalam masalah ini. Sehingga ketika ada syubhat macam itu langsung dia berbalik. Pindah jalur. Fayungkiru hadzal afdhal azim. Yang tadinya itu memakai prinsip ini, akhirnya malah yungkiru hadzal afdhal azim. Akhirnya malah mengingkari prinsip yang besar ini. Malah diingkari oleh dia. Tidak benar seperti itu. Al-Sunnah wal-Jamaah itu sahih walau jarrih. Al-Sunnah wal-Jamaah itu kalaupun seperti itu pakai manhaj muwazanah. Enggak boleh sekedar menyebutkan kejelekannya, harus juga disebutkan kebaikannya. Walaupun orang kafir, walaupun iblis, kamu punya kebaikan juga. Bal larum pamajatahu ba'da zalika yad'un nasa ila tarki hadzal aql bidawa annahu qatil qalb. Bahkan lebih dari itu, barangkali dia bukan sekedar mengingkari lagi. Akhirnya dia berdakwah mengajak manusia kepada syubhat-syubhat ini. Karena apa? Karena dikatakan bahwasanya dia dapat apa? Syubhat tadi bahwasanya yang semacam ini akan mengeraskan hati. Nah, hal ini dikomentari oleh penulis di sini, kata dia, wa hadza min ajaibihim. Ini termasuk keajaiban-keajaiban mereka. Keajaiban para ahzab. Idul qaswatu innama taqumu fi mukhalafati awamirillah wa rasulih la min bitalima la min bitaliha. Karena sebetulnya yang benar kerasnya hati ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh seseorang itu mukhalafah, menyelisih perintah-perintah Allah dan Rasulnya, bukan dengan sebab melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Itu sebab orang itu menjadi keras hatinya. Nah, orang yang berjalan di atas manhaj seperti ini, dia dalam keadaan apa? Mentaati Allah dan Rasulnya. Bagaimana kok jadi hatinya jadi keras? Justru mereka yang hatinya jadi keras. Jadinya apa? Jadi keras seperti batu. Mereka yang tidak mau menelusuri manhaj ini, walaupun nampaknya itu lembut, sana kemari kepada kelompok-kelompok yang bermacam-macam senyum-senyum. Dinilai hatinya lembut. Bukan hatinya lembut, senyumnya dia yang lembut. Dia nilai hatinya lembut itu karena tunduk kepada siapa saja, mau mengikuti siapa saja, sehingga katanya hatinya lembut, gak keras, gampang ditekak-tekuk sama manhaj yang ada itu. Ini benar yang salah. Tapi di sisi lain, ketika datang kepada dia perintah Allah dan Rasulnya, gak mau diterima. Mana yang keras hatinya? Dia lembut terhadap atau tidak? Bisa dibawa kemari oleh kemari oleh alubidah, bisa senyum-senyum kepada mereka, tapi ketika datang perintah-perintah Allah dan Rasulnya, enggak mau diterima. Ini yang dinamakan keras hati itu semacam ini, hati yang mati ataupun hati yang sakit, dan parah sakitnya itu yang semacam ini. tak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya, lebih tunduk kepada hawa nafsunya. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, tuharadul fitanu ala al-qulubi ka'aradil hasir udan uda. Hati ini akan didatangi oleh fitnah-fitnah bagaimana tikar sehelai demi sehelai. Orang membeli, orang bikin tikar sedikit demi sedikit. Fitnah yang akan datang kepada manusia seperti itu, sedikit demi sedikit. Maka fa ayyu qalbin usyribaha nukita fihi nuktatan sauda. Hati siapa saja yang menyerapnya akan tersitih padanya nukta hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatan bayda. Dan hati siapa saja yang mengingkarinya akan tertulis padanya, akan tertitik padanya itu yang putih. Hatta tasira ala qalbain, sehingga menjadi dua hati. Ala abyadha mithla safa, hati yang putih seperti safa, seperti batu putih dan seperti batu yang licin. Sehingga ketika datang sesuatu yang asing dari batu itu akan tergelincir, akan tergelincir, nah, akan letak di batu itu. Ini hati yang putih semacam itu. Fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Tidak akan berbahaya bagi dia fitnah apapun selama di langit dan bumi. Wal akhar, tapi yang lain, hati yang aswadan berbada, yang hitam dan pekat. Sudah hitam dan pekat, kalku di wijahia, seperti gelas yang tengkurap. Dimasuki nasihat apa saja, masuki air akan masuk air. Jangankan air satu gelas, air satu ember tidak akan masuk kalau gelasnya tengkurap, tidak akan ada yang masuk. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak akan menganggap baik sesuatu yang baik dan tidak akan mengingkari sesuatu yang mungkar, kecuali apa yang usyriya min hawa, kecuali apa yang diserap oleh hatinya, kecuali yang dihukumi oleh hawa nafsunya. Jadi ini yang hakikatnya keras hatinya itu semacam ini. Ketika ada fitnah-fitnah, dan fitnah ini berupa syubhat dan syahwat, syubhat-syubhat ketika dia tangkap tadi kemudian menempel pada dirinya, bukan hatinya itu semakin lunak, tapi justru hatinya itu semakin keras, semakin tertitik padanya noda-noda hitam. Jika terus ia melakukan hal ini, menyerap segala macam syubhat-syubhat dan syahwat, akan menjadi hati yang pekat dan hitam. Akhirnya apa? Akhirnya seperti yang Nabi katakan di sini, kalbuzi mujahiyah, seperti gelas yang tengkurap. Tidak akan ada faedah dari dia mendengar atau membaca kitab dan sunnah. Tidak ada faedahnya. Sama sekali tidak ada faedahnya. Lebih dari itu, dia akan berakibat apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak akan mengingkari yang ma'ruf. Tidak akan mengingkari yang mungkar. Dan tidak akan menganggap baik yang ma'ruf. Yang diambil dari manusia di bawah salah kepada sahabatnya, tidak dianggap lagi oleh dia satu yang baik. Begitu pula kemungkaran-kemungkaran yang dimiliki oleh Ahzab, itu tidak dianggap lagi mungkar oleh dia. Karena apa? Karena syubhat-syubhat tadi, artinya sudah mulai tertitik-titik itu di atas noda hitam. Lebih parah daripada itu, nanti kebalik. Ya'arifu mungkaran wa yungkiru ma'ruban. Kalau penyakit ini semakin mengeras pada dirinya, yang baik dianggap mungkar dan mungkar dianggap menjadi baik. Nah, ini kalau sudah semakin parah, dan itu kenyataan yang ada pada mereka. Mereka mengaku hati mereka itu lunak lembut, tapi justru berbeda, berbeda sekali dengan yang dicapuk oleh Nabi di sini. Justru mereka sama dengan orang yang hatinya hitam kelam, menganggap baik kebatilan yang mereka miliki dan menganggap mungkar. Mengemungkar kebaikan yang dimiliki oleh siapa? orang-orang selain mereka. Ini jadi itu hakikat kerangnya hati itu seperti itu. Hati yang sudah hitam, tidak mau menerima yang hak, inilah yang dianggap hatinya itu keras. Bukan yang dianggap hatinya keras itu artinya orang yang apa tegak di atas yang hak kemudian menjalankan yang hak ini, bukan itu. Dan bukan pula yang dianggap lunak hatinya itu yang bisa dibawa kemana-mana oleh segala macam kelompok itu, bukan itu yang dianggap lunak hatinya. Yang dianggap lunak hatinya itu adalah mereka yang tunduk kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya, selalu mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, amar minkum munkar fa yughayyirhu biyadih, fa illam yastati fa bi lisanih, fa illam yastati fa bi qalbih, fa dzalika adhafu iman, kita pun melakukan. Ini yang dinamakan hati lunak, hati yang hidup, hati yang sehat yang semacam ini, bukan yang seperti mereka pahami.